والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله telah kita sebutkan bahwa di antara tujuan daripada musibah terkadang adalah suatu hukuman kepada suatu kaum atau kepada orang-orang tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa keterangan di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim. Di samping apa yang telah kita sebutkan, Allah pun mengisahkan kisah yang lain, di antaranya pada surat An-Nahl ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah memberikan suatu permisalan, suatu desa yang dahulunya aman tenteram, rizkinya datang kepada mereka melimpah ruah dari segala arah, dari segala tempat. Lalu ia kufur dengan nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah menimpakan kepada mereka libasal khaufi wal ju', kelaparan dan ketakutan yang menyeluruh pada mereka disebabkan apa yang mereka berbuat. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa suatu nikmat tercabut dan berganti dengan suatu malapetaka, yaitu disebutkan di sini kelaparan dan ketakutan. Allah katakan bimakan yasnaun, ini disebabkan perbuatan mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengisahkan kisah kaum Saba dalam ayat yang cukup panjang. Intinya bahwa mereka juga dulu diberi oleh Allah Azza wa Jal karunia besar, kebun-kebun yang luas, hijau dan berpenghasilan. Kiri kanan di jalan-jalan mereka penuh dengan perkebunan. Bila mereka ingin memetik buah-buahannya begitu mudah. Tapi ketika mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka kondisi menjadi berubah. Bendungan Ma'rib yang begitu besar akhirnya jebol dan menjadi suatu bencana bagi mereka. Mereka ditimpa banjir yang besar yang menghabiskan kebun-kebun mereka. Dahulu mereka berkecukupan, pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kekurangan. Musibah menimpa mereka karena tidak syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semua agar kita tidak melakukan sesuatu yang menjadi sebab hilangnya nikmat Allah menjadi musibah. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Azza wa Jal tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah pada diri-diri mereka. Yakni dengan sikap-sikap mereka, tidak syukurnya mereka, kufurnya mereka, maksiatnya mereka, maka nikmat berubah menjadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan seperti yang tadi saya ingatkan kembali, di mana pada zaman sekarang ini muncul statement-statement yang mengatakan bahwa jangan dikaitkan musibah dengan dosa. Nah, statement yang muncul dari dasar apa? Apakah berpijak kepada suatu dalil atau hanya perasaan dan prasangka. Kalau kita sebagai seorang muslim dan berpijak pada suatu dalil, maka itulah ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan kalau kita tidak pernah merasa bahwa musibah karena dosa, lalu kapan kita akan merasa berdosa? Lalu buat apa Allah memperingatkan? Mau pakai cara apa lagi? Para rasul datang dan sudah mengingatkan sebelum adanya musibah. Langsung dengan lisan para nabi dan para rasul. Para ulama mengingatkan, membacakan ayat, membacakan hadis. Ternyata ucapan-ucapan atau tulisan-tulisan enggak bermanfaat. Ya. Maka datanglah azab. Barangkali itu jadi manfaat. Tapi ketika datang azab pun mengatakan ini bukan karena dosa. Mau bagaimana lagi? Masyaallah salamah. Lalu mau diingatkan dengan cara apa lagi? Kalau ternyata dengan azab pun mengatakan bukan karena dosa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kembali kepada ayat. Kita sebagai seorang muslim selalu menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Ya. Kita enggak menuduh fulan dan fulan yang maksiat dan karenanya datang azab, tidak. Allah Maha tahu tentang hakikatnya. Tapi ini sebagai bahan introspeksi untuk semuanya. Ya, jangan-jangan kita yang enggak merasa berdosa justru karena kita. Jangan-jangan mereka berdosa bukan karena dia. Mungkin saja. Ya. Wallahu a'lam. Yang jelas ini ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita dan kita yakin dengannya. Dan kita mengambil pelajaran darinya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di sana pun ada hikmah yang lain tentunya. Di samping itu, yaitu bahwa musibah-musibah ini bagi pihak-pihak tertentu justru akan menjadi kebaikan. Di mana dengan itu dosa-dosanya terlebur. Dosa-dosanya cukup diberi balasan di dunia, di akhirat bebas. Ini kan kebaikan. Kalau manusia diazab dengan azab akhirat lebih berat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, justru adanya musibah-musibah ini di satu sisi adalah kebaikan. Di satu sisi adalah kebaikan. Yakni menjadi pelebur dosa-dosa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Musibah itu akan tetap saja ada menimpa seorang mukmin, laki-laki maupun wanita. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi, mungkin pada diri-diri mereka, pada anak mereka, pada harta benda mereka, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai nanti dia akan berjumpa dengan Allah dan sudah tidak punya dosa. Ya. Ini salah satu hikmahnya. Jangankan musibah-musibah besar, musibah-musibah kecil pun bisa berfungsi seperti itu. Dalam hadis Nabi, beliau juga mengatakan sebagaimana riwayat Al-Bukhari, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzn wala adha wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa suatu muslim, tidaklah menimpa seorang muslim keletihan, ya, kegalauan, kesedihan, gangguan dan hal-hal yang semakna dengan itu sampai syaukah yushakuha, duri yang menancap mengenainya. Illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali dengan itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada padanya. Duri, ya, yang kecil, yang tidak seberapa ketika mengenai seseorang, tapi bisa jadi menjadi sebab terampuninya dosa-dosa. Maka seorang muslim dengan hadis-hadis ini pun punya keyakinan bahwa di balik musibah-musibah ada harapan, yaitu terleburnya dosa-dosa. Dan memang bagi umat ini Allah Azza wa Jalla memberikan suatu kemuliaan dan rahmat dengan adanya balasan-balasan duniawi agar di akhirat selamat. Nabi katakan ummati ummatun marhumah azabuha fid dunya. Umatku adalah umat yang dirahmati Allah. Azabnya itu di dunia. Beda dengan umat sebelumnya, mungkin azab mereka ditunda, nanti diberi di akhirat. Na'udzubillah, padahal itu lebih besar. Azab di akhirat lebih besar. Umat ini tidak. Ini umat yang disayangi Allah. Ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah. Azabuha fid dunya, azabnya di dunia. Az-zalazil, gempa bumi. Al-fitan, pembunuhan-pembunuhan dan lain-lain yang semakna dengannya. Nabi menyebut seperti itu. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, terdapat di sana suatu harapan di balik suatu musibah bagi seorang mukmin. Tentu untuk mereka yang mendapat kemuliaan dan kebaikan ini adalah mereka yang menghadapi musibah dengan sabar, ya. Bukan menghadapi musibah dengan ketidaksabaran. Kemudian juga bahkan terkadang musibah ini bukan hanya menjadi pelebur dosa, tapi mungkin lebih daripada itu menjadikan seseorang punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Ditinggikan derajatnya karena musibah yang menimpanya. Bisa jadi seperti itu. Ini lebih daripada sekedar diampuninya dosa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan asyuhada'u khamsun. Orang yang mati syahid itu ada 5. 5 golongan. Al-mat'un wal-mabtun wal-gharq wa sahibul hadam wasyahid fi sabilillah azza wa jalla. Orang yang terkena penyakit taun. Orang yang terkena penyakit di perutnya. Orang yang tenggelam. Orang yang tertimpa reruntuhan. Orang yang mati syahid fi sabilillah. Nah, mereka ini, ya, dari golongan yang disebutkan tadi, bila ditinjau dengan pengertian musibah mereka, ya, terutama 4 yang pertama adalah orang-orang yang terkena musibah. Ada wabah taun, dia ikut mati di situ. Ada gempa bumi kena reruntuhan dan mati. Ada musibah mungkin kapal tenggelam dan ia mati. Nah, musibah, ya kan? Tapi ternyata Nabi katakan mereka adalah syuhada. Nah, bukan sekedar mereka terampuni dosanya, tapi mereka syuhada. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang menimpa mereka. Jadi banyak hikmah di balik musibah ini. Seseorang yang mendapatkan suatu musibah, jangan pesimis, jangan kemudian larut dalam kesedihan, putus harapan, putus asa, tidak. Tapi di sana banyak kebaikan yang bisa diharapkan di balik itu semuanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang penting apa sikap kita saat kita mendapatkan musibah-musibah tersebut. Semoga Allah selamatkan kita selalu hal-hal yang perlu diambil sebagai langkah kita terkait dengan agama kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Pertama adalah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin antara berharap dan cemas, ya. Seorang mukmin antara berharap dan cemas. Di satu sisi dia mengharap ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat. Karena di antara musibah mungkin murni ujian. Bukan karena dia salah, itu juga mungkin. Misalnya para nabi, ya. Para nabi mendapat ujian-ujian berat. Apakah dia salah? Dia berdosa? Tidak. Nabi Muhammad sendiri mengalami musibah-musibah itu. Tapi bukan karena nabi dosa. Tapi justru karena itu peningkatan derajat beliau. Semakin diuji, semakin berat, semakin meningkat, semakin tinggi kedudukan nabi tersebut. Ya. Sebagian kaum muslim juga begitu, ada, cuma kita enggak tahu siapa dia. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa kita ya. Ya, wallahu alam. Mungkin kalau kita karena dosa banyak. Tapi mungkin ada sebagian orang yang dia ikut kena musibah, tapi murni ujian bagi dia. Dan bahkan sebagai tanda kecintaan Allah kepadanya. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, waman sakhita fa'alaihi as-sukhb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ahabba qauman, mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ar-ridha, siapa yang ridha dengan ujian itu, dia akan mendapat ridha Allah. Waman sakhita fa'alaihi as-sukhtu, dan yang murka terhadap ujian Allah, dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ya. Jadi di satu sisi ada harapan, sisi yang lain ada kecemasan. Kecemasannya jangan-jangan karena dosa kita. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah dengan kita bertaubat, keadaan akan berubah. Insyaallah dengan kita kembali kepada Allah, mohon kepadanya sungguh-sungguh di dalam memohon, keadaan akan berubah. Disebutkan dalam surat Nuh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka saya katakan kepada mereka, استغفروا ربكم, mohon ampun kepada Rabb kalian. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengampun. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hujan yang banyak, hujan yang rahmah, ya. Hujan yang membawa nikmat maksudnya, bukan membawa adab. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan memperbantukan kepada kalian, menambah harta benda, wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan buatkan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Nah, ini buah daripada istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan karunia-Nya. Maka begitu pula kita, saat terjadi hal-hal seperti ini, hendaknya lebih menggiatkan kita untuk banyak istighfar. Istighfar sesungguhnya dimanapun, kapanpun, dalam arti setiap saat. Bukan ketika ada musibah baru istighfar, sebelumnya gak pernah istighfar. Bukan. Karena Nabi sendiri mencontohkan selalu istighfar. Bahkan Nabi dalam sehari bisa lebih dari 100 kali. Bahkan lebih daripada itu seperti beliau katakan. Ya. Inilah astaghfirullah, yaum akthar min 100 marrah. Dalam sehari sungguh aku beristighfar kepada Allah lebih daripada 100 kali. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, di sana pun ada ayat-ayat yang lain yang menganjurkan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, yang insyaallah dengan taubat, istighfar, ya, Allah akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Kemudian yang perlu juga kita lakukan adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang munkar. Ini harus selalu ditegakkan. Walaupun tentu dengan cara yang baik, tidak menimbulkan cara yang lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Amar ma'ruf dan nahi munkar menjadi sebab keselamatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita tentang manfaat daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi menggambarkan suatu kaum dengan orang-orang yang akan menaiki sebuah perahu. Lalu mereka berundi untuk menentukan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Pada akhirnya yang di bawah mengatakan, bagaimana kalau kita lubangi bagian bawah perahu ini supaya kita tidak mengganggu teman-teman kita yang di atas. Ya. Supaya tidak mengganggu saudara-saudara kita yang di atas. Jangan bolak-balik ke atas untuk mengambil air dari sana. Kita lubangi saja. Niatnya bagus, ya kan? Tapi caranya yang enggak benar. Akhirnya menjadi sebab musibah kalau seperti itu. Kata Nabi SAW, seandainya orang-orang yang di atas atau mereka tidak mencegah, maka akan tenggelam semuanya. Tapi kalau mereka mencegah, maka akan selamat semuanya. Nah, ini sebagai perumpamaan bagi suatu masyarakat. Ketika ada yang mau berbuat jelek kemudian dicegah, jangan. Sehingga tidak melakukannya, insya Allah selamat semua. Yang tadinya mau berbuat jelek pun ikut selamat. Tapi ketika di suatu masyarakat berbuat buruk, tidak ada upaya untuk merubah oleh kita, ya. Maka ketika kena musibah, ya kena semua, termasuk yang gak berbuat ikut kena. Seperti tadi yang di bagian atas kapal itu, mereka enggak berbuat, tapi ketika tenggelam ya semua tenggelam. Nah, kalau begitu amar ma'ruf dan nahi munkar di suatu masyarakat ini suatu amal yang sangat penting dan menjadi sebab selamatnya suatu masyarakat. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kemungkaran begitu banyak ya, tinggal kita bagaimana. Harus ada upaya yang baik untuk memperkecil, syukur-syukur menghilangkan. Memperkecil, syukur-syukur menghilangkan. Ya. Dan insyaallah dengan kita optimis ya, tidak berputus asa, insyaallah akan ada pengaruh. Entah dengan cara ya, seperti zaman sekarang ya, ada buletin, ada majalah, ada hal-hal yang mungkin bisa kita bagi di masyarakat, atau orang-orang yang mungkin kita bisa ajak bicara dengan baik, barangkali akan mengurangi, syukur-syukur bisa menghilangkan. Tapi kalau kita gak mau tahu, sendiri-sendiri, ya, nafsi-nafsi, maka khawatir. Ya, kita juga terkena akibat daripada perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian di samping al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang perlu kita lakukan adalah juga tentunya bersabar ya, seperti yang tadi kita telah singgung di awal. Dan sekarang perlu kita ketahui apa sesungguhnya makna sabar itu. Sabar seperti diterangkan ulama adalah berasal dari habsun nafs amma takrahuhu, menahan jiwa kita dari sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa itu. Maksudnya tidak disukai oleh jiwa, jiwa ini kan cenderung kepada sesuatu yang tidak baik, ya kan? Hawa nafsu kita punya potensi-potensi yang buruk dan inginnya berbuat buruk, hawa nafsu. Ya. Jadi ketika dapat musibah, sebagian orang ingin melampiaskan kekesalannya, ya kan? Dengan tutur katanya, dengan perbuatannya, dan lain-lain. Yang namanya sabar adalah menahan jangan sampai terjadi itu. Sehingga menahan mulutnya supaya tidak berkata dengan kata-kata yang tidak diridhai Allah. Menahan perbuatannya supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah. Dan menahan apa yang di dalam kalbunya supaya tidak punya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diridhai Allah. Sebagai contoh, dulu Nabi SAW juga merasakan musibah itu, kematian putra-putranya. Suatu saat beliau diuji dengan kematian Ibrahim. Beliau bersedih dan beliau menangis. Pada batas menangis yang tentunya boleh, ya, meneteskan air mata. Nabi katakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun. Sungguh mata ini mengeluarkan air mata, sungguh kalbu ini merasa sedih, tapi kami tidak mengucapkan kecuali yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh perpisahanmu dengan kami benar-benar menyedihkan kami, wahai Ibrahim. Nah, contoh dari Nabi SAW. Kesedihan tidak membuat beliau mengatakan kata-kata yang tidak diridhai Allah. Bahkan kata-kata yang sangat-sangat terkontrol. Ya, beliau sedih itu hal yang manusiawi, yang menunjukkan beliau manusia biasa. Sebagaimana umumnya manusia, saat datang kesedihan dia pun sedih. Bukan tertawa saat bersedih, tapi beliau menangis. Tapi pada batas tertentu. Dan beliau mengingatkan ya dirinya bahwa tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam tindakan, jangan sampai seseorang lepas kontrol sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekesalannya terhadap ketetapan Allah. Merobek-robek bajunya, berguling-guling, menjerit-jerit, ya, apalagi mengumpat, mencaci, dan seterusnya. Tidak. Nabi katakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya karena ungkapan kesedihannya, bela sungkawanya. Wa syaqqal juyub, merobek-robek bajunya demi kekesalannya, bela sungkawanya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyuarakan suara-suara jahiliyah. Di antaranya teriakan-teriakan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Nabi katakan yang seperti ini laisa minna, bukan dari golongan kami. Mereka orang-orang yang tidak sabar, tidak mampu menahan diri dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keyakinan juga harus ditahan. Jangan dianggap keyakinan ini suatu hal yang sepele, ya. Karena justru segala sesuatu berangkat dari keyakinan ini. Walaupun tidak nampak oleh orang, tapi apa sesungguhnya yang ada dalam dirinya? Bisa jadi orang diam, tidak berbuat apa-apa, tidak mengucap apa-apa. Orang pun menyangka dia bersabar. Ternyata dalam dirinya ada protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada su'udzan, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kemarahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang enggak sabar seperti ini. Orang yang enggak sabar. Dan ini hal yang sedikit banyak orang tertimpa dengannya. Ya. Ini adalah dhannul jahiliyah. Bagian daripada sangkaan-sangkaan jahiliyah. Mengapa Allah demikian? Mengapa seperti ini? Subhanallah, ini hal yang berbahaya sekali dan kita harus berusaha terus mengobati. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan, ya, dalam kitabnya bahwa yang seperti ini jarang yang selamat. Ya. Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia, kata Ibnu Qayyim. Kalau kamu bisa selamat dari yang begini-begini, kamu selamat dari perkara besar luar biasa. Wa illa fa inni la ikhaluka najia, dan aku enggak menyangka gua akan selamat. Ya, ada saja muncul. Ya karena godaan syaitan, ya karena mungkin bibit-bibit keburukan yang ada pada diri kita, karena kita memang punya potensi itu. Dan Nabi mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwa kami. Ada bibit-bibit itu. Maka ketika muncul hal-hal seperti itu, segera potong. Segera kembali kepada Allah, istighfar dan berbaik sangka kepada Allah. Seorang yang sabar adalah ketika tertimpa musibah menyadari ini dari Allah, ini ujian. Lalu dia segera ridha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Siapa ini maksudnya? Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Maksudnya di sini beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, lalu menerima pasrah, lalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah tafsir terkait dengan ayat ini, dzalika rajul tusibuhu musibah fa'alam annaha min indillah fayardha wa yusallim. Ayat ini terkait dengan seseorang yang terkena musibah, lalu dia sadar ini dari Allah, ujian. Ya, kalau Allah menghendaki tidak, yang akan terjadi. Tapi Allah menghendaki itu terjadi. Sadar ujian. Ya, bukan kemudian menyanggah, murka, buruk sangka, tidak, tapi menyadari ujian. Fa ya'lam annaha min indillah, dia tahu ini dari Allah, fa yardha wa yusallim, atau dia ridha dan pasrah kepada Allah. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing, jangan kita merasa, ya, seolah-olah dengan amal soleh kita berjasa kepada Allah. Tidak ingatkan diri kita masing-masing. Jangan kita merasa begitu. Jangan merasa saya ini sudah mau taat, kok saya malah begini. Saya ini sudah mau sholat, kok malah tertimpa begini. Gimana? Apa saya mesti kembali seperti zaman dulu? Ya. Dan seterusnya. Jangan punya yang seperti itu. Ketaatan kita, ya, tidak menguntungkan Allah Azza wa Jalla. Kekufuran kita, na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita darinya, seandainya kufur, juga tidak mencelakakan Allah Azza wa Jalla, tapi mencelakakan diri kita sendiri. Kita taat dan kita banyak berbuat amal soleh untuk kita sendiri. Bukan kita dengan itu berjasa kepada Allah, yang mengharuskan Allah membalasi kita dengan kebaikan. Tidak ada yang mengharuskan Allah Azza wa Jalla. Tidak. Karunia Allah kepada kita itu murni kebaikan Allah kepada kita. Karena kita pun dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau diukur seperti itu, saya sudah berbuat, kenapa kok begini? Maka tidak akan menimpa para nabi apa yang menimpa mereka. Para nabi akan menjadi orang paling nikmat di dunia. Karena mereka paling taat. Kalau dengan gaya berpikir seperti itu. Tapi nyatanya justru para nabi paling dapat ujian berat. Ya kan? Ada yang lebih berat dari para nabi ujiannya? Tidak ada. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling berat ujiannya itu para nabi. Padahal mereka orang paling taat. Dan para nabi enggak mengatakan, saya sudah jadi nabi kok malah dibeginikan. Saya orang yang paling taat di umat ini kok malah diperlakukan begini. Enggak begitu. Para nabi menyadari, ini ujian dari Allah. Dunia memang tempat ujian. Dan para nabi justru memang menjadi orang yang paling berat ujiannya, karena ujian bagi iman mereka yang tinggi. Nabi Ayyub sakit sedemikian lama. Dengan akibat dari sakitnya yang juga menyakitkan kalbunya. Semua saudaranya menjauh, teman-temannya menjauh. Bukan fisik saja yang beliau rasakan. Perasaannya bagaimana? Orang sakit secara manusiawi ingin diberi kasih sayang dan perhatian. Tapi justru semua menyingkir. Kecuali istrinya. Beratnya seperti apa? Bukan satu dua hari, bertahun-tahun. Ya. Nabi Ibrahim, orang paling bertauhid, ujiannya ternyata paling berat. Ya, ingat saja bagaimana kisah beliau. Ujian yang menimpa beliau, ujian yang menimpa istri beliau, ujian yang menimpa anak beliau Ismail. Ujian-ujian berat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tanya, ya, kita insyaallah tahu bagaimana sejarah beliau. Kehidupan beliau yang penuh dengan perjuangan dan kesabaran menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, justru ketika kita masuk dalam arena ketaatan kepada Allah, akan ada ujian demi ujian yang menuntut kita untuk berhias dengan kesabaran. Masyaallah salam. Kemudian juga di samping kesabaran, di sana ada tingkatan yang lebih tinggi daripada kesabaran, yaitu ridha terhadap takdir Allah dan musibah yang menimpa. Ridha ini tingkatan yang lebih tinggi. Sabar itu wajib. Sabar ini wajib. Dengan pengertian tadi, wajib. Ridha tidak semua orang bisa. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau ridha itu sunnah, dalam arti ibarat kita sudah melakukan sholat yang wajib, mau tambah yang sunnah, ya lebih bagus. Sudah bisa sabar, mau tambah yang lebih bagus, ridho. Tapi gak semua orang bisa. Nah, semoga Allah beri taufik kepada kita semuanya dan semua muslimin. Ridho bukan hanya menahan, tapi kalau ungkapan kita ya umumnya sekarang kurang lebih dia legowo, ya lapang dada, bukan menahan dan sempit dada dan menyadari ujian, tapi dengan sempit dada ini baru sabar. Tapi kalau dia dengan lapang dada ridho dengan takdir Allah, ya menyadari, pasrah. Nah, ini ridho. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tingkatan yang lebih tinggi dan tentunya pahalanya akan lebih tinggi. Kemudian juga ya sekedar untuk menekankan yang sebelumnya, dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sebutkan orang yang buruk sangka berarti tidak sabar. Ditekankan lagi di sini, seorang harus berbaik sangka kepada Allah apapun yang menimpa dia. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sesekali dari kalian, jangan seorang pun dari kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan saat ditimpa oleh musibah-musibah, dan tidak lupa ya doa-doa harus senantiasa teriring kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terbimbing. Ya. Kita sendiri berdoa kepada Allah. Dan ketika melihat orang-orang yang tertimpa musibah, kita pun juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan kita. Kita bersyukur kepada Allah dari musibah, atau bersyukur karena keselamatan dari musibah, dan seterusnya. Ala kulli hal, di sana ada tuntunan-tuntunan juga yang lain yang disebutkan baik dalam ayat maupun hadis maupun penjelasan para ulama. Namun intinya adalah apa yang tadi kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan memimpin kita dalam kebaikan sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera memberi jalan keluar bagi muslimin dari musibah-musibah yang menimpa mereka. Sampai di sini dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan.